بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. إخوان في الله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، إذا ما شئت بريكنا لله سبحانه وتعالى التوفيق dan juga الهدايه dan juga berbagai macam anugerah nikmat sehingga kita bisa melaksanakan berbagai macam amalan-amalan saleh di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah, di samping berpuasa sebagai sebuah kewajiban dan juga sebagai rukun dari rukun-rukun Islam. Kita juga bisa melaksanakan ibadah yang lainnya, qiraatul Quran, zikir, salatul jamaah. Kemudian untuk kesempatan kali ini kita bisa bermajlis bersama-sama untuk membaca faidah-faidah ilmiah dari karya-karya para ulama. Dan khusus pada kesempatan kali ini ialah kita masih melanjutkan membaca kitab Majalisus Sahih Ramadan Al-Mubarak li Fadilati Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala. سنقرأ المجلس الخامس. قال رحمه الله تعالى حفظه الله تعالى في فضل الإنفاق في رمضان. المجلس الخامس في فضل الإنفاق في رمضان. tentang keutamaan berinfak di bulan Ramadan. قال حفظه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فإن الإنفاق من الأمن المال الطيب والكسب الحلال في سبيل الله من أجل العبادات. maka sungguh berinfak dari harta yang baik dan usaha yang halal di jalan Allah subhanahu wa ta'ala min ajalil ibadah, termasuk di antara ibadah-ibadah yang paling mulia. Fal ibadatu kama takunu bil abdan takunu aidan bil amwal. Ibadah itu sebagaimana terlaksana dengan dilakukan oleh badan jasmani, juga terlaksana dengan sarana berupa al-amwal, harta benda. Ada ibadah badaniyah, ada ibadah maliyah. Ibadah dengan fisik, ada ibadah dengan harta. Ada ibadah yang dengan harta juga dengan fisik. Walihada ja'alallahu subhanahu wa ta'ala min arkanil Islam. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan satu di antara rukun-rukun Islam ialah az-zakah, zakat, yaitu ikhrajul mal, mengeluarkan harta yang telah ditentukan baik secara waktu maupun secara kadar. Itu disebut zakat. Allati hiya, yang mana zakat itu ialah badlu syai'in minal mal, mendermakan sesuatu dari harta. Wa huwa haqqun ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum, dan itu merupakan hak yang telah ditentukan lisa'il untuk orang yang dia meminta, wal mahrum atau orang yang kesulitan di dalam masalah ekonomi tetapi dia tidak meminta menahan diri. Faja'alallahu naw'an minas sadaqat wa huwa zakat. Maka Allah jadikan satu jenis dari as-sadaqat, sadaqah, yaitu zakat, ruknan min arkanil Islam. Satu rukun dari rukun-rukun al-Islam. Kalau sudah dimaksudkan oleh syariat sebagai satu rukun dari rukun-rukun Islam, berarti keberadaannya itu adalah perkara yang harus ditegakkan, ditunaikan. Bunilah Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas lima pilar. Syahadati an la ilaha illallah, anna Muhammadan Rasulullah, iqamish shalah, itu zakah, shaum Ramadan, hajjil baitillahil haram. Islam dibangun di atas lima. Apabila satu di antara bangunannya tidak ditegakkan, maka runtuhlah Islam. Kecuali haji, maka disyaratkan adanya kemampuan dari berbagai sisi. Kemampuan dari sisi harta, kemampuan dari sisi fisik, kemampuan dari sisi kondisi keamanan, dan kemampuan ketika dia seorang wanita didampingi oleh yang namanya apa? Mahram. Wa kadzalika awjaba subhanahu wa ta'ala anwa'an min at-tasadduq fil kafarat. Demikian pula Allah jadikan wajib beberapa jenis dari bersedekah di dalam hal-hal yang terkait dengan kafarat, tebusan-tebusan. Mislu misla kafaratil yamin, tebusan ketika seorang membatalkan sumpah. Wa kafaratil zihar, demikian pula ketika memzihar terkait dengan urusan suami istri. Wa kafarah qatlis shayd fil haram, demikian juga tebusan ketika membunuh hewan buruan di tanah haram. Awlil muhrim, atau untuk orang yang sedang berihram. Fa'aujaba subhanahu ba'dal kafarat min al-amwal, Allah wajibkan dari sebagian tebusan-tebusan itu berupa harta-harta. Biasanya dengan seperti memberi makan orang miskin ketika kafaratul yamin dan lain sebagainya. Wa ma ada zalika fa innahu yakunu tatawwu'an min afdhali anwa'i tatawwu'. Maka sesungguhnya yakunu tatawwu'an min afdhali anwa'i tatawwu', menjadi sesuatu yang hukumnya tatawu'. Tatawu' maksudnya adalah ketika seorang mengeluarkan dengan secara sukarela. Ini termasuk diantara utama-utama jenis-jenis at-tatawu' yang selain daripada apa yang telah ditentukan. Maka terbagi menjadi dua sedekah itu, ada sedekah wajibah, ada sedekah tatawu' atau mustahabbah atau mandubah. Sedekah wajibah ada yang atau terbagi menjadi dua. Sedekah wajibah yang merupakan rukun dari rukun-rukun Islam, yaitu apa? Apa namanya? Zakat. Ada yang wajib yang bukan termasuk dan dia termasuk dari rukun, yaitu apa? Sedekah yang masuk dalam kategori apa? Kafarah tadi. Ada kafaratul yamin, ada kafaratul zihar, ada kafaratul qatl sadin fil haram awil muhrim. Sisanya itu sedekah-sedekah yang sifatnya hukumnya apa? Pak panang sunnah. Kalau dikeluarkan dapat pahala. Kalau tidak dikeluarkan, tidak dikenakan beban dosa. Nah, itu mengeluarkan harta. Nah, seorang muslim dia bisa mengelola ketika memiliki harta. Mana yang wajib, yang itu menjadi tanggung jawabnya. Dan mana yang sunnah, yang itu adalah sesuai dengan kemampuan kelonggarannya. Maka manusia atau dari kalangan kaum muslimin kategorinya juga ada yang mereka sekedar mengeluarkan yang wajib dan diwajibkan di dalam Islam. Kalau dia sudah mengeluarkannya, maka dia walaupun tidak mengeluarkan secara hukum sunnah di dalam harta, itu tidak termasuk kategori orang bakhil. Tapi ketika tidak mau mengeluarkan atau dia menahan harta yang seharusnya dikeluarkan, yang hukumnya wajib, maka dia masuk kategori orang bakhil. Tetapi orang yang tidak bakhil, ada yang masuk kategori dermawan, ada yang masuk kategori muhsinin, bertingkat-tingkat sesuai dengan kelonggaran kemampuannya. Oleh karenanya para sahabat zaman dahulu mereka saling memiliki rasa kecemburuan ketika saudaranya bisa beramal lebih banyak. Orang-orang miskin mereka cemburu ketika orang-orang kaya bisa mendapatkan ganjaran dari mengeluarkan harta yang banyak. Sedekah. Zahaba al-dusur bil ujur. Yusallun kama nusalli wa yasumun kama nasu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihi. Kata orang-orang miskin, ya Rasulullah, orang-orang kaya mereka telah pergi membawa ganjaran lebih banyak. Kalah kami. Kenapa? Mereka puasa sama seperti kami puasa. Mereka salat sama seperti kami salat. Dan mereka bersedekah yang bisa mereka lakukan dengan kelebihan harta mereka yang kami tidak bisa. Wa infaqul malil halal min ta'atillahi yakunu aydan minal fil jihad. Mengeluarkan infak dari harta yang halal di dalam ketaatan kepada Allah juga termasuk di dalam berjihad. Alladhi huwa min asrafil amal, yang ia merupakan diantara termasuk asraf amal yang paling mulia. Fal jihadu fi sabilillahi bil amwali muqaddamun alal jihadi bin nafsi fi ayatil Quran. Berjuang di jalan Allah dengan harta itu dikedepankan, diprioritaskan dibandingkan berjuang berjihad dengan jiwa di dalam ayat-ayat Al-Quran. Lima fihi minan naf'i al-muta'addi, dikarenakan di dalamnya terdapat kemanfaatan yang akan memberikan pengaruh kepada orang lain. Wa yambaghi lil muslim, maka hendaknya, sepantasnya bagi seorang muslim, ayya'allama hadha, untuk mengetahui perkara ini. Liyu'addi ma awjaballahu alaihi fi malihi, min haqqihi, na'am. Hendaknya dia mengetahui perkara ini agar bisa menunaikan apa-apa yang Allah telah wajibkan kepadanya di dalam hartanya. Min haqqihi ma'luf, min haqqin ma'luf, berupa hak yang telah ditentukan di dalam syariat. Wa yatasaddaqa wa yatawwa'a fima zada an dhalika wa la yuhimu nafsahu. Dan untuk bersedekah dan untuk mengeluarkan secara sukarela di dalam perkara yang dia memiliki kelebihan dari apa yang telah ditunaikan yang hukumnya wajib, dan untuk tidak menahan dirinya dari mendapatkan ganjaran. Wala siyama fi hadha syahril mubarak wa mawasimil khair, apalagi di bulan yang mubarak penuh berkah ini, dan di waktu-waktu di situ merupakan musim-musim kebaikan. Wala yahtafirul insanu as-sadaqata walau kana qalilatan, jangan menganggap remeh seorang insan mengeluarkan sedekah walaupun nilainya qalilah, sedikit. Karena ini nilai bukan sedikit banyak, itu dinilai juga. Tetapi yang menjadi patokan untuk mendapatkan nilai bukan sekedar kuantitas, tetapi kualitas. Ya, banyak tetapi diiringi dengan riya bisa jadi batal pahalanya. Sedikit tetapi diiringi dengan ikhlas, maka besar pahalanya. Banyak tetapi ikhlas, tentu lebih besar lagi pahalanya. Jadi jangan milihnya, kalau banyak enggak ikhlas, kalau ikhlas sedikit, jangan. Ada pilihan ketiga, apa tadi? Ikhlas tetapi banyak, ikhlasnya kalau sedikit. Nah. Kenapa? Nah, yang menerima juga tenyaman sedikit. Fain Allah subhanahu wa ta'ala yungkidul insana minan nari bisyiqi tamrah. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu bisa menyelamatkan seorang insan dari ancaman neraka, sebabnya hanya bisyiqi tamrah. Ya, setengah buah kurma. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam fattaqun nar qala bisyiqi tamratin. Berlindunglah kamu dari ancaman api neraka walaupun dengan mengeluarkan sedekah yang mampu hanya separuh buah kurma. Pamalam yajid, maka kalau dia seorang tidak mampu, tapi kalimatin thayyibah, maka tetaplah berlindung kepada Allah dari ancaman api neraka dengan modal ucapan yang baik. Ya. Modalnya modal suara. Gratis, tidak beli. Tidak perlu mencari. Cukup dengan apa yang dia sudah punya. Ya. Modal suara. Berbicara yang baik, berucap yang baik, memberikan nasihat, dan tidak berucap kecuali yang baik, menahan diri dari ucapan-ucapan yang jelek. Itu bisa menjadi sebab seorang itu terbebas dari ancaman api neraka. Nah, kalau tidak mampu mengeluarkan sedekah, dan kalau dia mampu mengeluarkan sedekah, tentu dikeluarkan sedekah dan tetap berucap dengan ucapan yang baik. Karena ketika mengeluarkan sedekah tetapi diiringi dengan ucapan yang jelek, itu menjadi jelek hasilnya. Qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha adza. Ucapan yang baik itu lebih baik dibandingkan seorang mengeluarkan sedekah tetapi disertai dengan ucapan yang menyakiti. Allah Jalla wa Ala yataqabbalu sadaqata min 'abdihi al-mu'min wa yurabbiha lahu kama yurabbi ahadukum ulwahu hatta takuna kal jabal al-'azim. Allah Jalla wa Ala menyambut sedekah dari hambanya yang mukmin dan menumbuhkannya, mengumpulkannya seperti salah seorang kalian mengumpulkan ulwah. Alam apa makna yang tepat, tetapi kita bisa memahami ketika terkumpul menjadi banyak hatta takuna kal jabalil azim, hingga ketika terkumpul menjadi banyak itu seperti gunung yang besar. Awalnya dari sedikit ya, gunung itu kan kalau dia diurai itu akan menjadi serpian-serpian yang kecil-kecil-kecil. Tapi ketika menumpuk di satu tempat akan menjadi sebuah benda yang sangat besar. Nah, bahkan kalau diceritakan dari teori terbentuknya gunung itu tidak langsung sebesar itu, tapi dari gundukan-gundukan-gundukan ini menjadi besar. Itu sedekah. Nah, wala yahtiranna ahadun syai'an min sadaqah bil mal walau kana qalilan. Maka janganlah sekali-kali seorang di antara kalian itu meremehkan sedekah dengan harta, karena dilihat nilainya sedikit, jangan dianggap remeh. Fama balu kaidha kana katsiran, lalu bagaimana menurut anggapanmu ketika yang dikeluarkan sedekah itu jumlahnya memang banyak, sedikit saja jangan dianggap remeh, apalagi kalau banyak. Nah, فإنها تأمر المساجد من الأموال الطيبة. Karena sesungguhnya masjid-masjid itu akan menjadi makmur, itu dengan sebab harta-harta yang banyak. Waktu benar madaris, sekolah-sekolah, madrasah-madrasah, tentunya ini maksud madrasah-madrasah yang diajarkan padanya di agama, ketaatan kepada Allah, ilmu berdasarkan kitab sunnah, itu dibangun juga dari mana? Harta. Wayunsyaru al-khair, kebaikan menyebar. Wayujahadu fi sabilillah, digunakan juga untuk berjihad di jalan Allah. Fal amwalu majaluha wasi', namanya harta itu ruang lingkup untuk dikelola di area yang luas. Untuk ini, untuk itu, semua perlu apa? Dana. Semua gerakan perlu yang namanya dana. Nah, tapi ini majelis bukan penggalangan dana. Ini majelis menyampaikan bahwa berinfak di bulan Ramadan itu utamanya sangat besar. Majalul amwali thayyibati wasi', wa khairuha katsirun katsirun 'ala ahliha idza anfaquha fi ta'atillahi 'azza wa jalla. Kebaikannya itu melimpah bagi pemiliknya apabila dia mengeluarkannya, menginfakkannya di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan, "Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin 100 habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un 'alim." Terbaca di dalam surah Al-Baqarah 261. Perumpamaan orang-orang yang mereka berinfak, membelanjakan harta-harta mereka di jalan Allah, itu seperti biji, seperti satu biji yang ditanam lalu tumbuh menjadi 7 tangkai. Kalau nanam padi, nanam satu biji, tumbuh menjadi sebatang padi. Dalam sebatang padi tumbuh calon buah biji padi, itu tangkai-tangkai yang banyak. Nah, ini menjadi 7 tangkai. Di setiap tangkai ada 100 biji. Ini modalnya 1. Ketika ditanam tumbuh menjadi 100 biji. dan Allah yang melipatgandakan untuk siapa yang Ia kehendaki, dan Allah wasi'un alim, Maha luas dan Maha mengetahui. وَالصَّدَقَةُ إِذَا كَانَتْ عَلَى الْقَرِيبِ الْمُحْتَاجِ فَإِنَّهَا أَفْضَلْ مِنَ الصَّدَقَةِ عَلَى غَيْرِهِ. Dan sedekah ketika ditunaikan untuk pihak yang masih kategori kerabat, yang keadaannya memang berhajat, membutuhkan, maka sungguh itu lebih utama dibandingkan ketika mengeluarkan sedekah kepada orang lain. Wa innaha 'ala al-qarib al-muhtaj takunu shadaqatan wasilatan. Karena ketika ditunaikan kepada pihak yang masih ada hubungan karib kerabat yang memang membutuhkan, itu akan mendapatkan dua nilai. Pertama, nilai sedekah. Yang kedua, nilai apa? Kalau kita memberi kepada karib kerabat yang masih, kita memberi kepada orang yang masih karib kerabat yang memang membutuhkan, itu yang pertama nilainya sedekah, sama kepada memberi kepada orang lain. Yang kedua ada nilai yang tidak ada pada pemberian kepada orang lain. Apa itu? Menyambung silaturahmi. Nah, menyambung silaturahmi itu hanya ada kepada orang-orang yang mereka ada hubungan kekerabatan. Jadi ada dua, untuk mempererat silaturahmi dan juga dinilai sebagai sedekah. Oleh karena itu, Abdullah bin Mas'ud ketika mengetahui istrinya ingin mengeluarkan infak, kata beliau kurang lebih maknanya, mending kamu berikan kepada saya. Ditanya kepada istrinya kepada Rasulullah SAW, kata Rasulullah, betul bin Mas'ud. Itu kalau punya istri solehah, kaya, bukan aib, tidak masalah, tetap terhormat di suami. Dalam Islam, kehormatan suami bukan dengan harta, bukan harta. Nah, kan kalau ada harta abang disayang, tidak ada harta abang di, terserah. Kalau dalam Islam, istri solehah, ya, punya harta tetap disayang, tidak punya harta lebih disayang lagi, karena rezeki Allah yang bagi. Ya, rezeki itu bukan tergantung kepada kedudukan seorang suami, maka harus lebih banyak. Istri dikasih lebih sedikit, tidak, ketentuan rezeki Allah yang atur. Rasulullah SAW dari awal dakwah, siapa yang menopang dari sisi finansial? Istri Khadijah, dan tidak menjadikan beliau secara derajat tunduk di bawah istrinya, tidak, tetap mulia. Nah, jadi bersedekah kepada kerabat yang memang membutuhkan itu lebih mulia, karena mendapatkan nilai di samping sedekah juga nilai mempererat hubungan silaturahmi. Fayakunu fiha ajran, maka dia mendapatkan dua ganjaran, ajru sedekah wa ajru silah. Ganjaran sedekah dan ganjaran mempererat hubungan silaturahmi. Ini bukan yang disebut orang seperti apa istilahnya? Apa yang nepotisme apa? KKN. Bukan. Ini ajaran syariat. Ada tempat-tempat yang di situ diberikan oleh Allah secara kedudukan memiliki hak lebih berat. Nah, kita punya kerabat, kita punya tetangga, kita punya kenalan orang lain yang bukan siapa-siapa, sama-sama kondisinya membutuhkan, maka lebih berat kepada kerabat. Di dalam syariat itu dibenarkan. Nah, wal infaqu fi sabilillahi yashmalu, berinfak di jalan Allah itu mencakup infak al-insan ala nafsih, belanjanya seorang yang dikeluarkan untuk kebutuhan dirinya sendiri. Itu juga infak. Kita bisa beribadah karena kita bisa beli pakaian. Kita bekerja untuk beli pakaian agar kita bisa beribadah. Itu namanya infak. Kita juga perlu makan. Kita kerja yang halal. Kita belikan makan untuk diri kita. Itu namanya infak. Nah. Wa infaqihi ala zawjatihi. Juga infak yang dikeluarkan untuk memenuhi hajat istrinya. Wa ala auladihi. Dan juga anaknya. Wa ala ahli baitihi. Dan juga orang-orang yang ada hidup bersamanya di rumahnya. Lahu fi dzalikal ajrul azim. Baginya dalam perkara tersebut mendapatkan ganjaran yang besar. Fal infaqu idza kana min kasbin thayyibin wa bi niyyatin salihatin fa inna ajrahu azimun wa khairuhu katsirun. Infaq apabila dikeluarkan dari usaha yang baik dengan niat yang salehah, maka ganjarannya besar dan kebaikannya juga melimpah. Nah, maka oleh karena itu jangan kita menyia-nyiakan ketika berbuat baik, ketika mencari nafkah. Perhatikan jalan yang kita tempuh di dalam mencari nafkah, pilih yang halal. Yang halal lebih banyak daripada yang haram, tapi orang lebih banyak mudah yang haram, menganggap bahwa ketika tidak menempuh yang haram tidak mendapatkan rizki, padahal rizki tidak akan berubah. Nah, dan Allah sudah berikan pilihan yang halal banyak. Dan sekaligus ketika kita mengeluarkan dari apa yang kita peroleh, kita niatkan sebagai sebuah infak yang kita makan sendiri untuk memenuhi hajat yang diberikan kepada istri dan keluarga. Semua itu adalah infak dan ada nilainya, terkhusus di bulan Ramadan. Maka sungguh bulan Ramadan mendatangkan kebaikan-kebaikan, ganjaran-ganjaran yang sangat banyak sekali. Nah, kalau yang wajib dihitung sekian lipatnya, kalau yang sunnah dihitung dengan ganjaran wajib seperti kewajibannya dijalankan di bulan yang lainnya. Semua itu hanya ada di bulan Ramadan. Oleh karena itu iringi dengan niat, iringi dengan ihtisab, mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang bisa kita baca. Terus selanjutnya akan kita baca pada waktu yang lainnya bismillah taala. Sementara waktu menteri saya untuk persiapan iftar dan segala macamnya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Alhamdulillahirabbil alamin.